wasallam ittaqun nar wala bisikki tamratin rawahul bukhari wa muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hindarkanlah diri kalian dari neraka walaupun bersedekah dengan setengah duit rumah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Al-Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashbahanna ahadukum fa'alan wa muslim dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barakallahu fikum jami'an. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita lewati pembahasan tentang Islamnya sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam dengan terang-terangan, sedangkan yang lain itu banyak yang secara sembunyi-sembunyi menyembunyikan keislamannya karena takut ancaman yang akan dia dapatkan nanti ketika dia menampakkan keislamannya. Beda halnya dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam secara terang-terangan. Terang-terangan beliau masuk Islam. Dan beliau maju ke depan, siap menghadapi siapapun yang menentang beliau dalam masuk Islam ini. Dan beliau sholat di Ka'bah, padahal sebelum itu kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak sholat di sana, kami tidak berani melakukan sholat di Ka'bah. Namun ketika Umar masuk Islam, beliau sholat di Ka'bah dan kami pun mengikuti beliau. Islam menjadi jaya dengan masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan sebab Allah beri hidayah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Sampai beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, "Man asyaddun nasi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adawatan?" Siapa manusia yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakanlah bahwa siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapanya Umar? Pamannya, paman kandungnya. Datang beliau menemui Abu Jahal, disambut oleh Abu Jahal, "Marhaban. Wahai keponakanku, selamat datang." Kemudian Umar menyampaikan apa adanya bahwa beliau masuk Islam. Dan Abu Jahal pun marah mengatakan, "Qabbahakallah wa qabbaha ma jita bihi." Semoga Allah menjelekkanmu dan menjelekkan apa yang kau bawa. Menjadilah marah Abu Jahal yang tadinya menyambut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mulai berduyun-duyun banyak dari kalangan musyrikin yang masuk ke dalam Islam. Falamma ra'at Quraisy anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad nazalu baladan asabu bihi amnan wa qararan wa anna an-Najashiyya qad mana'a man laja'a ilaihi minhum. Ketika Quraisy melihat bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu negeri yang mereka mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian, dan mereka berada di bawah naungan, lindungan seorang raja yang adil, yaitu Najasyi. Wa anna Umar qad aslama, dan mereka pula telah melihat bahwa Umar telah masuk Islam. Fakana huwa wa Hamzah ibn Abdul Muthalib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan sebelum itu Hamzah pula sudah masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa kana al-islamu yabshu fil qabail, dan agama Islam menyebar di berbagai macam kabilah. Kabilah ini masuk Islam, kabilah ini masuk Islam, kabilah ini, berbagai macam kabilah masuk Islam. Tersebarlah agama Islam. Kuat mulai. Islam mulai memiliki kekuatan. Ijtama'u wa'tamaru bainahum. Mereka mulai berkumpul, bermusyawarah, mengadakan rapat. An yaktubu kitaban yata'aqaduna fihi ala bani Hashim wa bani Abdul Muthalib. Mereka membuat perjanjian. Menulis surat yang di situ mereka sepakati bersama bahwa mereka akan memboikot Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib. Karena dua kabilah inilah yang dilihat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Muhammad. Kabilah siapa? Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib. Dua kabilah ini yang akan diboikot. Ala alla yunkihu ilaihim. Boikotnya bagaimana? Tidak menikahkan mereka. Tidak menikahkan siapa saja yang mengambil dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Siapa calonnya? Dari mana? Dari Banu Hashim. Wah, enggak. Enggak, jangan dinikahkan. Wala yunkihuhum, tidak pula menikahkan, ya tadi menikah, ini menikahkan. Yang tidak boleh menikahi dari Banu Hashim, tidak boleh menikahi dari Banu Abdul Muthalib, dan tidak boleh menikahkan kalau salah satu dari calonnya ini termasuk dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jangan nikah. Jangan dinikahkan. Kenapa? Dari Banu Hashim. Banu Hashim itu dia yang membela Muhammad. Nah, ini kata kurang lebihnya kalimatnya. Mereka yang melindungi. Ini orang yang harus kita boikot. Wala yabi'uhum syai'an, dan mereka tidak menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Wala yabta'uhu minhum, dan tidak membeli apapun dari mereka. Ini kesepakatan musyrikin Quraisy. Falammajtama'u lidzalik, mereka akhirnya sepakat atas yang demikian itu. Mereka tulis di sahifah, di secari kertas perjanjian itu. Kita tidak boleh menikahi orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kita tidak boleh menikahkan orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kita tidak boleh membeli barang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kita tidak boleh menjual barang ke Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ditulislah. Ya tsumma ta'ahadu wa tawasaku 'ala dzalik, sepakat mereka atas yang demikian itu. Tsumma 'allaqus sahifata fi jawfil Ka'bah, kemudian yang lebih menyedihkan lagi, mereka menulis kertas itu lalu menempelkannya ke dalam Ka'bah, menunjukkan ini perjanjian yang suci, melambangkan ini perjanjian yang suci, sehingga itu betul-betul harus kita komitmen dengannya. Jangan ada yang tidak komitmen. Jangan ada yang melanggar. Kita boikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, kata mereka. Taukidan ala anfusihim. Mereka ingin mendukung diri mereka supaya orang lain percaya bahwa ini betul-betul perjanjian yang kuat. Ditempellah ke dalam Ka'bah. Wa kana katibus sahifah Mansur bin Ikrimah. Yang menulis secari kertas itu namanya Mansur. Si Mansur, ya. Mansur bin Ikrimah yang nulisnya. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada dia. Mendoakan keburukan kepada dia. Fashalla ba'du asabi'ihi, sehingga sebagian dari jarinya ini tegang, tidak bisa bergerak. Falamma fa'alat dzalika Quraisy, ketika orang-orang Quraisy melakukan yang demikian itu, in hazat Banu Hashim wa Banu Abdul Muthalib ila Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Akhirnya Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib, ya, pergi berkumpul di tempatnya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini ya, orang-orang termasuk dari sesepuhnya. Sesepuhnya Banu Abdul Muthalib, ya. Wa kharaja min Bani Hasyim Abu Lahab. Abu Lahab itu sebenarnya termasuk dari Banu Hasyim. Ya, termasuk dari Banu Hasyim. Tapi dia keluar dari Banu Hasyim. Tidak mau dia digolongkan dari Banu Hasyim. Keluar dia. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzzah. Hambanya si Al-Uzzah. Namanya saja Abu Lahab ini sudah terdapat kesyirikan namanya saja, ya. Kan kita itu Abdullah, hamba Allah. Ini Abdul Uzzah. Hambanya si Al-Uzzah. Ibnu Abdul Muthalib. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Keluar dia dari Banu Hasyim ila Quraisy, pergi ke Quraisy, fallaharahum, mendukung orang-orang Quraisy. Aku tidak digolongkan dari Banu Hasyim. Aku bersama kalian. Masya Allah. Abu Lahab, padahal Abu Lahab itu siapanya Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Keluar dia dari Banu Hasyim. Dia orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat keras permusuhannya, pertentangannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu ba'du ma yaqba'du ma yaqul. Pernah pada suatu hari dia berucap. Ini kekurang ajaran Abu Lahab, ya. Ya'iduni Muhammadun asya'a la araha. Muhammad menjanjikan kepadaku banyak hal, tapi aku tidak melihat janji itu. Yaz'umu annahu ka'inatun ba'dal maut. Dia menyebutkan, dia mengira bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kematian. Famadha wada'a fi yadayya ba'da dzalik? Setelah itu apa yang akan dia letakkan di tanganku, di kedua tanganku ini? Kata dia. Tsumma yanfukhu fi yadayhi, kemudian dia tiupkan tangannya. Huf. Ya. Wa yaqul, dia mengatakan meniupkan dua tangannya. Tabban lakuma, celaka kalian berdua. Kalian berdua itu maksudnya apa, siapa? Kedua tangannya dia celah. Celaka kalian berdua, kedua tangannya itu. Ma arafikum syai'an mimma yaqul Muhammad. Aku tidak melihat sedikit pun apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kurang lebih begitu. Ya. Dia mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala fi. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, surah yang langsung membicarakan Abu Lahab dengan namanya langsung. Allah katakan, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini di antara tafsirnya. Ya. Ada sebagian tafsir lagi yang menyebutkan, sebab turunnya ayat ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Bukit Safa, fasa'ada alaihi, naik ke sana beliau, kemudian beliau memanggil kerabat-kerabatnya, kemudian mengajak mereka ke jalan Allah yang mengingkari Abu Lahab. Yang mengingkari dengan keras Abu Lahab, kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihala jama'atana, apakah karena ini engkau kumpulkan kami. Lalu Allah turunkan, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Fa'akamu ala dhalika sanatainin aw thalath. Mereka terus diboikot selama 2 atau 3 tahun. Lama sekali mereka diboikot, 2 tahun atau 3 tahun. Hatta juhida, sampai mereka merasa sakit. La yasilu ilaihim syai'un illa sirran. Tidak sampai kepada mereka sesuatu, ya, dari makanan, perbekalan, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Ada yang memberi makanan sembunyi-sembunyi. Betul-betul merasakan sakit kaum muslimin ketika itu. Mustakhfian bihi man arada silatahu min Quraisy. Karena dari Quraisy itu ada yang satu hubungan kerabat, mereka ingin menjenguk kerabat mereka, dihalangi oleh Abu Lahab, Abu Jahal, oleh tokoh-tokohnya. ya. Dari mereka ketika ingin menyambung sembunyi-sembunyi jadinya. Itu berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Faja'alat Quraisyun hina mana'ahu Allahu minha wa qama 'ammuhu wa qaumuhu min Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib dunahu wa halu bainahum wa baina man aradu min al-baqshi bihi. Orang-orang Quraisy ketika melihat Allah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pamannya, melalui kaumnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan mereka menghalangi kaum Quraisy ketika hendak menindas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmazunahu, mereka mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yastahzi'una bihi, maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yukhasimunahu, bermusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'al al-Qur'an yanzilu fi Quraisy bi ahdathihim. Al-Qur'an pun menurunkan surah untuk Quraisy dengan kejadian-kejadian mereka. Wa fi man nasaba li adawatihim minhum, dan menurunkan apa yang terjadi pada kejadian tersebut terhadap orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man summiya lana, di antara mereka ada yang Allah sebutkan personnya, namanya. Di antara mereka ada yang Allah sebutkan secara umum, menyebutkan orang-orang kafir, padahal itu tentang orang-orang tertentu, ya, tentang si fulan, tetapi Allah sebutkan lafadznya dengan umum. Baik yang disebutkan lafadznya secara umum atau yang disebutkan personnya, Al-Qur'an tetap diambil ibrahnya. Al-ibratu bi umumil lafaz. Ibrah, ya, yang dijadikan patokan dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan keumuman lafaznya. Ini untuk si fulan dan yang sama dengan si fulan. Fakana mimman summiya lana min Quraisy, yang Allah sebutkan namanya dari Quraisy, mimman nazala fihil Qur'an, dari orang yang Allah turunkan karenanya Al-Qur'an, ammuhu Abu Lahab, amnya, pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muthalib, wa imra'atuhu, dan istrinya Ummu Jamil, ya. Istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Ini istrinya Abu Lahab. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan penyebutan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Hammalatal hatab, ya. Ini sebutan yang Allah sebutkan untuk istrinya Abu Lahab. Apa sebutannya? Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Li'annaha kanat, karena istrinya Abu Lahab ini tahmilu syauq, ya. Perhatikan betapa jahatnya wanita ini. Dia membawa duri-duri. Fatat rahuhu ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duri-duri itu disebar di jalan-jalan di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau lewat. Nah, ini jalannya Rasulullah, ini sebelah sini, sebelah sini. Dia tebarkan duri-duri agar menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yamur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Ada lagi yang menyebutkan, dia disebutkan hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, karena dia selalu memanas-manasi manusia untuk membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dikatakan pembawa kayu bakar. Selalu membakar emosi orang-orang sekitar. Apa kalian diam? Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Apa kalian diam? Apa yang diperbuat oleh Muhammad? Apa kalian diam melihat Muhammad seperti itu? Membawa orang ini, orang itu, pengikutnya sudah makin banyak. Apa kalian diam? Apakah kalian diam? Apakah kalian diam? Dia berusaha untuk membakar emosi orang lain supaya membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah turunkan firman-Nya untuk mereka berdua secara khusus. Abu Lahab dan Ummu Jamil, ya. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabbat yada Abi Lahab watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat. Allah katakan celaka. Dengan namanya langsung, ya. Betapa malunya, ya, disebut namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Betapa malunya, ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan memberi kecukupan kepadanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran watalahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyambar-nyambar padahal orangnya masih hidup. Orang yang masih hidup sudah Allah vonis dia nanti pasti akan masuk ke dalam neraka yang menyambar-nyambar. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya itu ada ikatan dari sabut. Inilah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Mereka berusaha ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu bukan siapa-siapa kalau dari sisi nasab, ya. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi itulah yang namanya hidayah itu tidak ada yang bisa menjamin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih lisannya, orang yang paling fasih lisannya, orang yang paling baik. Dalam keadaan demikian, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ada dari keluarganya yang tidak masuk Islam, bahkan dari keluarganya memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang kita ketahui dari sirahnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, beliau dikabarkan, Abu Lahab ini dikabarkan oleh siapa? Siapa yang ingat? Ingat enggak? Siapa akhi? Oleh budaknya. Budaknya itu bernama Thuwaibah. Thuwaibah. Itu ibu susu Rasulullah SAW. Yang pertama. Ketika Rasulullah SAW lahir. Dialah yang menyusui Rasulullah SAW. Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Datang. Wahai Abu Lahab. Sungguh Abdullah telah melahirkan seorang anak. Telah melahirkan seorang anak. Betapa senangnya Abu Lahab, ya. Betapa senangnya, saking senangnya Thuwaibah itu dibebaskan oleh Abu Lahab. Bebas dia. Masya Allah. Saking senangnya dia kelahiran seorang keponakan. Seorang anak dari Abdullah yang itu adalah saudara kandungnya. Senangnya luar biasa. Saking senangnya Thuwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Oleh karena itu disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, ketika salah satu dari ketika Abu Lahab meninggal dunia, dari kerabat-kerabatnya ini ada yang bermimpi, ya. Ada yang bermimpi bagaimana keadaan di sana, di alam lain tentunya, bukan di dunia lagi karena dia sudah meninggal dunia. Katanya, aku terus merasakan azab. Aku selalu merasakan azab. Aku tidak ada istirahatnya. Selalu diazab. Yang membuat aku, membuat dia merasakan ada keringanan, dia diberi minum dari tangannya ini, ya. Ada air. Bisa minum dia dari tangannya. Ini disebabkan aku pernah membebaskan Thuwaibah. Itu Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW lahir, ya, senang sekali dia. Namun Rasulullah beranjak dewasa, terus beranjak remaja sampai dewasa, sampai beliau menjadi nabi, akhirnya jadi orang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi kita ambil hikmah dari ini semua, yang namanya hidayah. Hidayah milik Allah. Bukan milik kita. Kita hanya bisa menjelaskan dengan cara sehikmah mungkin, ya. Sehikmah mungkin. Adapun hidayah Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, "Fadzukirali disebutkan kepadaku anna Ummu Jamil, bahwa Ummu Jamil hina sami'at ma nazala fiha, ketika mendengar apa yang diturunkan untuknya dari ayat Al-Qur'an, dengar dia bahwa turun ayat Al-Qur'an untuk dia dan suaminya. Atap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jalisun fil masjid. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang duduk di masjid. Indal Ka'bah, di Ka'bah tentunya. Karena masjid ketika itu yang ma'ruf, yang kita ketahui hanya Masjidil Haram itu. Ya. Duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah, wa ma'ahu Abu Bakrin As-Siddiq, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Duduk berdua, karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat karib beliau, sahabat dekat beliau. Wa fi yadiha fihrun, di tangannya itu ada batu. Di tangannya siapa? Tangan siapa? Tangan Ummu Jamil. Ada batu. Batunya itu bukan batu kerikil. Kalau batu kerikil, kita enak nangkisnya. Enggak sakit, ya kan? Bukan pula batu besar. Kalau batu besar, ya itulah mudorotnya. Kalau kena orang biasanya langsung meninggal, ya kan? Enggak begitu lama menahan sakit. Ini batu yang sebesar telapak tangan. Itu kalau kena sakit sekali itu kalau kena. Ya, kalau kena lempar dengan batu yang sebesar telapak tangan, sebesar tinju kita ini, ya sakit, nahan sakitnya luar biasa. Apalagi dipukul dengan pukulan yang sangat keras, dilemparkan dengan lemparan yang sangat keras, sakitnya luar biasa. Dia menggenggam batu, ya sebesar telapak tangan. Falamma waqafat alaihima, ketika dia sudah berdiri di depan Rasulullah dan Abu Bakar, akhadallahu bibasariha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah hilangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlihat Rasulullah. Fala tara illa Abu Bakrin, tidaklah dia melihat kecuali Abu Bakar. Tidak ada. Abu Bakar di mana? Melempar, nah Abu Bakar yang satunya mana? Tidak terlihat. Faqalat, dia berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, aina sahibuk, aina sahibuk, mana temanmu? Faqad balaghani annahu yahjuni, telah sampai berita kepadaku kalau dia mencercaku. Dia mencercaku. Mana temanmu itu? Wallahi, demi Allah, ini orang-orang musyrikin itu kenal Allah, bukan tidak kenal Allah, tetapi mereka tidak mengenal Allah dengan sebagaimana mestinya. Kenal Allah tapi berbuat syirik, ya, ini orang-orang musyrikin zaman dahulu. Bersumpah mereka itu, sumpahnya wallahi juga, ya, di antara sumpah mereka juga wallahi, demi Allah, sama dengan sumpah kita. Tetapi mereka berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah pula dengan Lata, Uzza, sesembahan-sembahan mereka itu, patung-patung, berhala-berhala itu. Wallahi, demi Allah, la wajadtuhu la darabtu bihadzal fihr fahu. Kalau aku ketemu dia, akan aku, bahasa kitanya, akan aku tutus mulutnya dengan batu besar ini. Ya Allah. Akan aku pukul mulutnya dengan batu besar ini. Enggak besar sih dengan batu ini, ya. Batu apa? Dengan batu sedang ini, masa ngomong kayak gitu? Mungkin ya kalimatnya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan. Akan aku pukul mulutnya dengan batu ini. Ya, kalau aku ketemu dia. Kemana dia, wahai Abu Bakar? Thumman sarafat. Kemudian dia pergi. Abu Bakar pun heran. Ini orang kenapa? Ini Rasulullah di samping. Kok ngomong kayak gitu? Ini Rasulullah di sebelahku. Kenapa kok ngomong seperti itu denganku? Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama turaha ra'atka, kenapa dia berkata seperti itu? Apakah dia tidak melihatmu? Maka Rasulullah SAW berkata, ma ra'atni, dia tidak melihatku. Laqad akhadallahu bibasariha anni, Allah telah menghilangkan pandangannya dariku, dia tidak melihatku. Allah telah menjadikan hal itu untukku. Masya Allah. Perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kekurangan ajarannya Ummu Jamil, ya, dan suaminya. Betapa kurang ajarnya mereka, ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat pantas dan sangat pantas namanya disebut di dalam Al-Quran. Allah janjikan mereka, ya, akan masuk ke dalam neraka karena perbuatannya yang melampaui batas. Kemudian yang Allah sebutkan mereka di dalam Al-Quran, Umayyah bin Khalaf. Namun setelah itu Allah sebutkan secara umum, tetapi untuk orang tertentu. Seperti Umayyah bin Khalaf, bin Wahab, bin Hudzafah, bin Jumah, dari Bani Jumah. Kana idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamazahu wa lamazahu. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menggibahi Rasulullah dan mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari belakang dia menggibahi Rasulullah, dari depan dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan firman-Nya berkaitan tentang Umayyah bin Khalaf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Ya, mencela dia Rasulullah terang-terangan. Mengumpat Rasulullah SAW secara tersembunyi pula. Dia ini memang orang kaya, terkenal dengan kekayaannya. Allah katakan, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah." Dia mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Ya. Menghitung-hitungnya. Dia merasa dengan hartanya itu, dia merasa lebih baik dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu akan membuat dia kekal, membuat dia hidup seterusnya. Ini, ya, orang kaya yang tidak mendapatkan petunjuk demikian. Ketika dia banyak harta, dia merasa dia akan hidup terus. Ya. Seperti inilah Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf. Allah katakan, "Kalla la yumbadanna bil hutamah." Sekali-kali tidak. Dia akan masuk ke dalam hutamah. "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah engkau apa itu al hutamah? Narullahil muqadah, api. Api neraka Allah yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang panasnya itu sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, yang mereka tertutupi. Ya, ditutup mereka, disiksa, dikepung dengan api tersebut. Fi 'amadin mumaddadah, terikat di tiang, ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sudah lewat kita, ya. Dia ini punya budak yang disiksa sama dia ketika masuk Islam. Siapa budaknya? Disiksa di padang batu. Siapa budaknya? Siapa? Bilal, ya, yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah itu disiksa sama dia. Di padang batu, dilempari batu panas, ya, dari atas sampai ke bawah, sampai ke dadanya. Padang batu bukan padang pasir. Kalau padang pasir masih lebih ringan dari padang batu. Panasnya luar biasa. Kalau diletakkan daging mentah, bisa masak di padang batu itu. Ya. Menunjukkan betapa kerasnya siksaan dari Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal bin Rabah ketika itu. Dan masih ada lagi Al-As bin Wa'il. Kemudian ada lagi An-Nadr bin Al-Harith, Al-Akhnash bin Shuraik, Al-Walid bin Al-Mughira. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.